Allah tak maujud ilham la ilaha illallah la ma'bud illallah la ilaha illallah Selamat lupa illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim wa atubu Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ila hadratihi wa ala Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qaulul munajjimin. Adapun perkataan ahli nujum, ahli bintang. Fahuwa maka adapun qaulul munajjimin. Wa ingkana dan meskipun bukti qaulul munajjimin mabniyan itu berdiri ala qawaidi daqiqatin terhadap kaidah-kaidah yang detail Fa inna maka sesungguhnya kami naro itu melihat kami hum kepada qaulul munajjimi takhtalifu beda-beda apa aro'uhum pendapat-pendapat munajjimin Fi aglabil ahyan dalam keseringan dalam kebiasaan setiap waktu namanya juga orang hitung terkadang benar terkadang salah Bahkan kalau dulu, khususnya pada masanya Kiai Haji Ali Maksum Munzu Nisfi Qarnin, pada masa pertengahan abad, ini terkadang di antara mereka ahli hisab itu pendapatnya itu berbeda-beda. Begitu para hadirin. Meskipun dengan menggunakan metode, menggunakan landasan yang detail, tapi tetap saja selalu ada perbedaan di antara mereka. Begitu. Ini pendapat beliau, Kiai Haji Ali Maksum. Tapi kalau di zaman sekarang memang tidak begitu terlihat. Karena memang yang menggunakan metode hisab sekarang cuma sedikit, bahkan mungkin hanya ada satu ormas. Kalau dulu hadirin, itu banyak ormas yang memang masih menggunakan metode hisab. Tapi karena kekonsistenan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agamanya untuk menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal itu dengan menggunakan metode ru'yah, dan untuk melihat kemaslahatan yang lebih umum, yaitu kesatuan dan persatuan, juga untuk mempertimbangkan ketaatan kepada ulil amri, maka sebahagian besar, bahkan hampir semua ormas-ormas yang dulu menggunakan metode hisab itu sekarang beralih hampir semua dengan menggunakan metode ru'yah dan mengikuti pemerintah Republik Indonesia. Sekarang yang masih tetap menggunakan metode hisab itu hanya satu ormas saja. Nah, dikarenakan masih satu ormas, hanya satu ormas memang tidak kentara itu. Tidak terlihat adanya takhtalif. Karena memang kan komandonya dari sana yang ikut semua ormasnya seperti itu. Kalau dulu enggak, kalau dulu. Bahkan waktu saya kecil, ya sebelum reformasi, itu masih agak banyak itu yang menggunakan metode hisab. Sebelum reformasi tahun 97 atau 98, itu saya sudah masuk pesantren tahun 94, 95-an. Saya masuk pesantren. Jadi meskipun belum mempelajari, tapi suasananya ya paling tidak ngerti gitu. Ada beberapa, bahkan agak banyak ormas yang masih menggunakan metode hisab. Dan ternyata di antara mereka itu takhtalif, sering terjadi perbedaan. Kata ini hari Selasa, kata ormas ini hari Senin, kata ormas ini hari Kamis, kata golongan ini hari Rabu. Wah, kalau dulu itu semakin ini. Meskipun memang tetap pemerintah, apalagi di bawah rezim Soeharto, itu lebih kuat menentukan. Tapi dalam praktek di bawah memang, kalau sekarang kan sebetulnya udah agak berkurang begitu. Cuman karena memang dibantu media, sehingga seperti dibesar-besarkan. Padahal perbedaannya itu sudah semakin berkurang. Cuman dibesar-besarkan oleh media. Kalau dulu itu di bawah, perbedaannya itu luar biasa. Tapi memang kalau dulu kan medianya kan hanya ada TVRI saja milik pemerintah. Jadi memang tidak begitu terlihat seperti sekarang. Kan sekarang mah dibesar-besarinnya kan sama media gitu. Padahal mah dalam kenyataannya, kalau kita lihat di sekarang, itu ukhuwah antar umat Islam itu sudah lebih baik. Yang beda-beda itu hanya tinggal satu saja yang selalu menggunakan metode hisab. Begitu para hadirin. Ya. Ya mungkin kita kurang kurang berpendapat mungkin dengan Kiai Haji Ali Maksum tentang takhtalif ara'uhum, karena memang kita beda zaman. Di zaman sekarang yang menggunakan metode hisab kan hanya satu ormas. Jadi otomatis kayak enggak terlihat perbedaan. Tapi kalau zaman dulu itu banyak yang menggunakan metode hisab, dan di situ bisa kelihatan di antara mereka itu berbeda-beda begitu, para hadirin. Dan itu silakan saja bisa kita cek, kita tanyakan kepada orang-orang yang sudah tua begitu. Pada orang-orang yang mengalami masa-masa itu. Jelas tidak, hadirin? Suma annal hadis al-mazkur. Lalu sesungguhnya hadis yang sudah dijelaskan. Yufhamu dipahami. Minhu dari hadis. Apa ada mu'tibaril hisab? Tidaknya. Tidaknya mereken atau menganggap hasil hisab sebagai amal ya. Izhasoro karena teringkas. Apa al-amarotu ciri-ciri firu'yati dalam ru'yah au ikmal atau dalam menyempurnakan 30 hari. Wal hisabu dan adapun metode hisab qob yunatidu itu terkadang berbeda hisab al ikmal terhadap ikmal. Rata-rata hisab memang selalu 29 banyaknya. Kalau dihisab rata-rata banyaknya itu 29. Tapi terkadang ada yang unik juga, hadirin, di Indonesia ini. Kalau misalkan kayak gini nih, dihisab, puasa ini hari Selasa misalkan, pemerintah hari Rabu misalkan, itu nggak tahu dengan berjalannya waktu, bahkan meskipun lebarannya itu berbeda, itu dengan sendirinya nanti akan sama lagi. Nggak tahu pemerintah yang ngikutin hisab atau hisab yang ngikutin pemerintah. Kalau nanti tahun depan itu akan menghisab, itu dari tanggal yang sama. Betul tidak, hadirin? Kan agak unik begitu ya. Betul tidak? Ngerti nggak maksudnya? Jadi meskipun sekarang dalam kenyataannya bahwa puasa itu berbeda hari, nanti mungkin Syawal juga berbeda hari, tapi nanti pas masuk Dzulqa'dah bareng lagi tanggal satunya. Pas haji bulan Dzulhijjah bareng lagi tanggal satunya. Muharram bareng lagi tanggal satunya. Dan semuanya mengacu kepada kalender yang ada gitu. Betul tidak? So kalau ada lebaran haji, Idul Adha itu hampir semuanya sama. Gak ada yang beda-beda. Kalau satu Muharram, peringatan satu Muharram, semuanya di hari yang sama. Begitu. Ya. Ya mungkin enggak tahu itu gimana begitu. Ya mungkin akur lagi atau bagaimana, tapi kok yang berbeda itu selalu pada saat Ramadan dan Syawal saja begitu. Kenapa enggak pas Muharram itu beda gitu? Jadi ada keunikan juga ya. Kalau misalkan di bulan-bulan yang lain juga sama, Muharram tanggal satunya juga sama, bulan haji juga sama, apa susahnya kalau Ramadan dan Syawal itu sama gitu? Apa susahnya gitu? Nah, ini juga unik di Indonesia itu. Nanti juga ngikutin sendiri lagi. Nanti pas mau Ramadan lagi, ijtihad lagi. Nah, hasil hisab saya tuh kayak gini, beda lagi. Ya tahu itu kenapa itu? Bukan ya kali kalau cari sensasi supaya wah saya ini orang pinter bisa menghisab. Enggak mungkin ya. Kita enggak boleh pikiran kayak gitu juga gitu. Tapi nanti juga sama. Silakan. Barangkali ada yang apa namanya? Oh, beristihad. Weh, Sabtu Muharram. Padahal di kalender itu misalkan hari Senin. Weh, Sabtu Muharram nanti hari Selasa. Weh, Sabtu Muharram nanti hari Ahad. Ada enggak yang kayak gitu? Kayaknya belum pernah dengar. Misalkan di kalender pemerintah menetapkan Idul Adha itu hari Kamis. Ada yang hitung atau ada yang gembor-gemborin nanti kita lebaran Idul Adha itu nanti hari Rabu misalkan atau hari Selasa. Pernah dengar kayak gitu enggak? Enggak ya, kalau di yang lain itu enggak pernah ada yang berbeda, sama saja begitu. Nah, tapi kalau pas sekarang Ramadan dan Syawal itu selalu aja beda. Ini apa sebetulnya begitu loh. Enggak tahu pemerintah yang nantinya akhirnya ngikutin mereka atau mereka yang ngikutin pemerintah, tapi itu dengan berjalannya waktu tanpa diperbincangkan juga bakal nyambung lagi. Nanti menjelang Ramadan beda lagi. Ya enggak tahu ya kalau dalam kenyataannya mereka juga sebetulnya berbeda gitu. Tanpa kita ketahui karena memang dianggap biasa sehingga media juga tidak membesar-besarkan. Sebetulnya mereka punya perhitungan sendiri dan tahun Islam sendiri misalkan. Dalam artian tahun Islam yang dapat hitung mereka sendiri. Cuman gak digembor-gemborin mungkin seperti itu. Kita tidak tahu lah. Gitu. Tapi kan kita sebagai manusia kan melihat zahirnya. Melihat yang kita ketahui kan begitu. Betul tidak? Manusia itu berpikir dan menentukan sikap itu kan dari apa yang dia ketahui dan dia pahami. Yang kita pahami kayak gitu begitu. Jadi kita berpikirnya kan seperti itu akhirnya. Betul tidak? Jadi pas Ramadan Syawal beda, tapi pas Muharram sama begitu. Ya, itulah keunikan yang ada di Indonesia begitu para hadirin. Wayak butu dan tetap apa Syawalun bulan Syawal Aidon juga dimis lima seperti perkara yasbutu yang tetap ma yasbutu yang tetap ini pada ma apa Ramadanu bulan Ramadan ijma'an dengan ijma' para ulama bainal mazahibil arba'ah antara mazhab-mazhab yang empat. Wa ghairiha dan selain mazahibil arba'ah kharija ahli sunnah wal jamaah yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Fa ilaika maka mesti kepadamu al-an sekarang apa qaulus Sayyid Abdul Qasim Al-Hu'iyyi perkataan Sayyid Ibnul Qasim Al-Hu'iyyi wahuwa dan adapun Ibnul Qasim Al-Hu'iyyi min ulama Syiah Al-Imamiyah itu dari ulama-ulama Syiah Al-Imamiyah. Qala berkata Abu Ibnul Qasim Al-Hu'iyyi wala ibrota dan tidak ada tanggapan, tidak ada ibroh bi ghairi ma dzakarna dari selain yang telah kita ceritakan. Ai ru'yatu hilali Ramadan tegasnya dengan melihat hilal Ramadan au mudhi salasina yauman min sya'ban atau lewatnya 30 hari dari bulan sya'ban. Min qawlil munajjim dari perkataan ahli nujum wa nahwi zalik dan seumpamanya. Ila angkola sampai berkata Ibnul Qasim Al-Hu'iyyi labudda misti disebut tihilali syawal dalam penetapan bulan syawal. Min tahqiqi ahadil umuril mutaqaddimah, itu dari nyatanya salah satu perkara yang sudah dibahas dulu. Yakni maksudku ru'yatul hilal dengan terlihatnya hilal, wa syahadata adlain dan saksi dua orang yang adil, au ikmal al iddah atau menyempurnakan bilangan, salasina 30 hari. Falau lam yasbut, maka apabila tidak tetap apa syai'un sesuatu minha dari itu semua, lam yajuz, maka tidak boleh apa al uttaru buka. Al-masailil muntajanah lil khu'iyi, masalah-masalah dari Imam Khu'iyi, at-tab'ah as-saniyah bitab'atil adab fin najaf, tab'atu saniyah cetakan kedua, bimat ba'atil adab dalam cetakan adab, fi Najaf di daerah Najaf, sanah 1382 Hijriah, Shahifah halaman 149. Ini dijelaskan oleh Kiai Haji Ali Maksum hadirin. Jadi penetapan bulan awal, bulan Syawal dan bulan Ramadan itu hanya dengan adanya salah satu yang dua. Satu dengan terlihat hilal dan yang kedua dengan menyempurnakan Syaban atau Ramadan 30 hari. Itu saja pilihannya. Dan ketetapan ini itu dipegang oleh mazhabil arba'ah, bahkan oleh mazhab-mazhab lain yang ada di luar ahli sunnah wal jamaah. Perlu bukti? Ada di luar ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan seperti itu? Boleh kita buka masalah-masalah yang ada dalam tulisan Al-Khu'iyi, Ibnul Qasim Al-Khu'iyi, yang mana dia itu adalah salah seorang ulama besar dari golongan Syiah Imamiyah. Syiah itu kan banyak ya. Di antara yang besar di dunia itu adalah Syiah Imamiyah. Nah, dalam bukunya Ibnul Qasim Al-Khu'iyi ini itu menyatakan la ibrata bil ghairi ma zakarna. Tidak ada rekenan, tidak ada tanggapan selain daripada apa yang telah kita ceritakan. Yaitu selain daripada terlihatnya hilal atau pada sempurnanya 30 hari. Selain itu tidak bisa diterima, kita tidak menerima kata dia. Begitu pala hadirin. Jadi orang Syiah saja, itu pedomannya dua. Kembalinya juga kepada hadis Rasul ya mungkin. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa in gumma 'alaikum fa aqmilul 'iddah salasina. Jadi orang Syiah saja kayak gitu pedomannya begitu. Nah, ini ada yang ngaku-ngaku golongan ahli sunnah wal jamaah, tapi kok pedomannya enggak kayak ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan di luar ahli sunnah wal jamaah saja pedomannya seperti itu. Dan ini betul-betul ditulis dalam Shahifah 149 di Najaf ya, dalam masalah-masalah yang ada dalam kitabnya Al-Khu'iyi begitu. Ditulis pada tahun 1382. Jadi memang belum seabad-seabad acan. Ini mungkin sekitar seusia juga ya. Dengan Kiai Haji Ali Maksum lah. Sederajat, setingkat atau mungkin sedikit di atas Ali Maksum. Begitu para hadirin. Jelas tidak hadirin? Nah, oleh karenanya bagi kita pegangannya ya harus kepada al-hadis Rasul dan firman Allah. Itu firman Allahnya juga jelas. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Puasa kita wajib itu adalah pada saat Minkumus syahra, syahida minkumus syahra. Di antara kita itu ada yang menyaksi, ada yang melihat adanya bulan itu, adanya hilal itu. Nah, itu Al-Qur'annya, sedangkan hadisnya itu adalah dengan sumuli ru'yatihi itu. Jelas tidak hadirin? Dok, enggak ngantuk, Dok? Alhamdulillah. Enggak ngantuk sekarang. Nando yang enggak ngantuk, Ustaz yang ngantuk sekarang, Dok, oi. Nando aja yang isi ya. Yang lanjutin, siap, Dok? Enggak paham. Itu belum kebagian kitabnya, Dok. Ada? Mana? Oh, enggak ada kemarin? Alah, enggak ada katanya. Titik. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Titik nih ya, ini masalah lain. Iza wafaqa. Apabila jatuh, apabila sama, kalau bahasa Sunda nama metukan, metukan sesuai, atau napi bahasa lemesnya lagi sapa godos, sapa godos, bukan sama godin dok, sapa godos. Sesuai sama apa yaumul jumu'ati, hari Jum'ah, yaumal id dengan hari id. Gimana nih kalau ada kasus, bukan kasus, kejadian lah ya, di mana yaumul idul fitrinya atau idul adha-nya itu sama ya dengan ini, dengan hari Jum'at. Ini seingat saya, saya selama di Bandung ini itu sudah dua kali terjadi Eid itu tepat pada hari Jumat. Kalau tidak salah, yang pertama pada tahun 2007 dan yang kedua pada tahun 2010 kemarin. Dua kali kalau tidak salah Idul Adha itu terjadi pada hari Jumat. Bagaimana nih? Famadhabuna, maka adapun mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, anahu sesungguhnya kelakuan layas utu itu tidak jatuh kewajiban, tidak jatuh apa sholatul jumu'ah, kewajiban sholat jum'ah, besolatil a'id dengan adanya sholat a'id. Atau kemarin ya, kemarin Jum'at juga. Jum'at, iya benar kemarin, berarti tiga kali ya. 2012 hari Jum'at ya, Idul Adha kemarin. Berarti agak sering ini hari Jumat. Hari-hari besar sekarang hari Jumat sering. 2007 Jumat. 2010 Jumat. 2012 kemarin Jumat. Kalau 2010 mah itu banyak sekali. 2010, 2011. Lepak lagi euy. Pokoknya mah yang itu, yang ada pertanyaan dari Iska itu yang kemarin saya. Jadi itu berturut-turut hari besar dan kejadian-kejadian besar itu terjadi hari Jumat. Ada sampai 9 yang terus berturut-turut. Dari mulai gerhana matahari Jumat. Terus Idul Adha Jumat. Terus Natalan Jumat. Tahun baru Islam, Jumat. Tahun baru Masehi, Jumat. Gerhana bulan, Jumat. Terus Maulid Nabi 12 Rabiul Awal waktu itu Jumat. Sampai 9 kali itu berturut-turut Jumat, Jumat, Jumat, Jumat, Jumat. Dan hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Subhanallah, tabarakallah. Ada apa ini hari Jumat? La yasqutu an ahlil baladi, dari ahli kampung. Iya benar ya, saya lupa kemarin itu kita Idul Adha itu Jumat ya, yang kita nyembelih dua kali itu kan, sebahagian hari Jumat, sebahagian lagi hari Sabtu ya kemarin itu. Patajibu maka wajib apa al Jumatu sholat Jumat alaihim kepada mereka ahli balad, bikhilafi ahli qura, beda dengan ahli kampung, wal bawadi, dan ahli pedalaman. Jika hadaru, apabila hadir mereka al-aid kepada aid, wa khoroju, dan keluar mereka min biladil jum'ah, dari negeri jum'ah, dari kampung yang mengadakan jum'atan, qobla zawal, sebelum bergeser matahari. Aina, maka sesungguhnya Jum'ah taskutu itu jatuh kewajiban anhum dari mereka. Wayajuju, dan boleh lahum bagi mereka apa tarkul Jum'ati, meninggalkan sholat Jum'ah. Wayusalluna, dan sholat mereka az-zuhra, terhadap sholat zuhur. Titik. Wa mazhabu Abi Hanifah, dan adapun mazhab Imam Abu Hanifah, annahu, sesungguhnya kelakuan, la tasqutu, itu tidak gugur kewajiban, la tasqutu itu tidak gugur apabila kewajiban Jum'ah anil kulli, dari semuanya. Fatajibu, maka wajib apa sholatul jum'ah, sholat jum'ah alaihi kepadanya mutlakon, dengan mutlak intaha. Selesai. Jadi gimana nih? Kalau misalkan Idul Adha, Idul Fitri-nya tepat hari Jum'at, lalu paginya kita sudah sholat Aid, kira-kira nanti Jum'atan itu wajib enggak? Suka ada yang nanya kan? Saya juga ingat sekali. Itu waktu itu ada yang nanya gitu. Kebetulan beliau mau ngadain perjalanan juga keluar kota, keluar Bandung. Ini gimana saya Jumatannya gitu. Nah, sebetulnya kalau imam-imam yang lain itu kompak, ittifaq, sepakat bahwa tidak wajib, tidak gugur kewajiban bagi siapapun. Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki menyatakan tetap sholat Jumat itu hukumnya wajib diselenggarakan meskipun tadi pagi sudah melaksanakan sholat Id. Nah, yang agak berbeda hanya pendapat Imam Syafi'i saja. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu bagi ahlil balad itu adalah penduduk asli yang di situ diadain sholat Jumatan, itu wajib, tidak boleh meninggalkan Jumat meskipun tadi pagi sudah sholat Id. Beda dengan ahlul qura wal bawadi, ahli kampung, ahli pedesaan yang kebetulan di kampungnya atau di daerahnya itu tidak ngadain sholat Jumat. Dan dia kalau sholat Jumat ikut ke kampung yang lain, misalkan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut Imam Syafi'i, bagi mereka itu tidak wajib sholat Jumat. Kalau tadi pagi sudah sholat Id, cukup dengan melaksanakan sholat zuhur saja. Begitu para hadirin. Nah, ini ada yang mengkiaskan juga, mentafsirkan juga, termasuk ini para apa? Orang-orang yang bukan ahli balad, tapi mereka ini perantau-perantau. Banyak kan yang dari kampung-kampungnya begitu, lalu menetap di suatu tempat begitu, apalagi bertamu begitu kan. Kalau masalah bermakom kayak santri mah tetap aja wajib, karena mungkin sudah jadi orang sini kan, beda dengan tamu begitu. Jadi intinya kalau Imam Syafi'i itu ya itu tergantung. Ada yang mengkiaskan kalau bagi mereka yang bukan ahlul balad, kita ini memang bukan statusnya tamu, tapi bukan ahlul balad juga kan, bukan penduduk asli sini, bukan yang mustautin di sini, tapi memang kita berasrama di sini begitu. Tapi kita ya orang Jawa, tapi kita ya orang desa kita lah begitu. KTP-nya juga bukan di sini kan begitu. Jadi di sini hanya tinggal mungkin untuk beberapa waktu yang ditentukan, sekian tahun dalam rangka kuliah dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini diikhtilafkan oleh para ulama Imam Syafi'i ini. Ada yang menyatakan wajib, ada juga yang menyatakan boleh. Tidak melaksanakan sholat Jumat dalam kasus seperti tadi yang diceritakan, kalau sudah sholat Id dia sholat zuhur saja. Begitu pula hadirin. Tapi itu adalah hal yang saya kira kalau misalkan madarat banget lah begitu ya. Meskipun ada sebahagian kecil yang membolehkan kita tidak Jumatan. Tapi bagi kita malah apa susahnya, udah Jumatan saja kan begitu. Betul tidak hadirin? Nah, kalau dulu kasusnya nanya ke saya nih, Ustaz, saya mau keluar kota nih. Habis selesai sembelih-sembelih itu kan hari Jumat. Nah, sambil bawa daging mau keluar kota. Ini saya gimana nih Jumatannya? Saya pengen buru-buru, takut dagingnya keburu bau katanya. Soalnya keluar kota ini begitu. Kalau saya habis Jumatan takut hujan lah, keburu bau dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan saja, ya enggak apa-apalah. Silakan saja laksanakan perjalanan, nanti sholatnya sholat zuhur saja. Insya Allah tidak masalah, karena ada sebagian ulama yang membolehkan tentang masalah. Begitu pula hadirin. Jelas tidak? Tapi itu mah hanya mazhab kita saja, mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang imam yang lain, tetap bagaimanapun kondisinya, tetap seperti biasa, sholat Jumat itu wajib dengan mutlak dilaksanakan, meskipun paginya sudah melaksanakan sholat Id. Begitu pula hadirin. Jelas atau tidak? Al-makanul ladzi tu'adda fihi sholatul Id. Tempat yang dilaksanakan, didirikan pi pada makan apa sholatul Id. Pi luha. Adapun mengerjakan sholat Id bil masjidi, di masjid, afdalu itu lebih utama. Ingkana apabila bukti masjid wasi'an itu luas. Lianau karena sesungguhnya masjid afdalu itu lebih utama, wa asyrafu dan lebih mulia, wa anzafu dan lebih bersih, min ghairihi dari selain masjid, wa tahsulu dan hasil fihi di masjid apa rakaat tahiyati, dua rakaat tahiyat. Tahiyat di masjid, wal i'tikaf dan i'tikaf, wal annal a'immata dan karena sesungguhnya para imam-imam, la yazalu mereka tidak pernah berhenti, yusalluna mereka sholat, sholatal id menyolatkan sholat id, bimakata di Mekah, bil masjidi di masjid, wallahu a'lam sumakola asyik. Nah, tempat yang kita jadikan sebagai pelaksanaan sholat Id itu apa? Yang utama itu adalah masjid. Karena walaupun bagaimana masjid adalah tempat yang paling utama, tempat yang paling mulia, tempat yang paling bersih daripada selain masjid begitu. Tapi dengan catatan kalau misalkan masjidnya luas dan bisa menampung jamaah. Karena di masjidil Haram juga sampai sekarang kalau melaksanain sholat id ya tetap di masjid. Juga keutamaan lain yang bisa kita dapatkan, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kita juga bisa i'tikaf. Kita bisa apa namanya? Ya itulah dua di antara keutamaan kalau kita ngelaksanain sholatnya itu di masjid gitu. Tapi saya terkadang suka heran, misalkan jam segini gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalkan. Itu di lapang. Sekarang kan belum keluar matahari, belum waktu duha. Itu suka ada yang sholat di lapang. Saya suka mikir, ini sholat apa gitu loh. Hah? Kan haram. Sekarang ini jam segini itu kan masih diharamkan sholat. Ba'da subuh, qobla tulu' isyamsi itu kan. Yang tidak memiliki sebab mutaqaddim sama muqarrim. Kalau sholat tahiyatul masjid kan ada sebab muqarrim. Ini di lapang saya lihat kok orang pada sholat. Sholat apa gitu loh. Tahiyatul masjid kan itu lapang bukan masjid. Suka lihat gak hadirin? Suka lihat gak ada yang jam segini orang itu sholat id di lapang langsung sholat 2 rakaat gitu. Suka lihat gak? Itu sholat apa coba? Duha. Ya kalau misalkan udah masuk gak masalah. Ini jam segini kan belum masuk waktu duha. Suka aneh-aneh saja ini. Jadi dia ini kategorinya orang yang soleh, beramal, rajin mungkin duha. Apalagi kesempatan pada saat Idul Fitri. Tapi tidak dengan ilmu begitu. Betul tidak? Zaman sekarang banyak orang yang kayak gitu. Kerajinan teuing, kesolehan teuing gitu kan. Sehingga jam segini juga sholat di lapang. Saya mikir sholat apa ini? Ini sholat gak dengan dasar ilmu. Karena kalau menurut ilmu, jam segini itu belum masuk waktu duha dan sholatnya hukumnya haram. Ba'da subuh, qobla tulu' isyamsi. Kecuali kalau misalkan di masjid. Kalau masjid mah ada sebab muqarrin. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Boleh. Kalau sholatnya di masjid mah gak masalah. Masuk ke masjid misalkan jam segini gitu. Kita mau id. Lalu kita sholat 2 rakaat. Itu boleh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid sebabnya sebab muqarrin. Begitu. Inilah. Jadi lebih utama di masjid. Begitu, nanti iktikafnya juga dapat. Makanya santri kalau mau ngaji niat iktikaf dulu. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ila Allah. Ilmu kita dapat, pahala iktikaf juga kita dapat. Begitu. Nah, makanya miftahul khair ini udah agak lama ya. Itu menyelenggarakan sholat id itu selalu di masjid. Kecuali kalau untuk perempuan, karena memang kalau semuanya di masjid nggak ketampung. Jadi laki-laki di masjid, perempuan di belakang, di lapang. Kalau dulu ngadainnya tuh selalu di lapang terus. Nah, setelah ada keterangan ini, saya sampaikan, mending di masjid lah. Ya. Kalau di lapang itu berapa? Ngamparin apanya? Ngamparin karpetnya, harus angkut-angkut keluar. Terus ngangkut ini nih, mimbar, ngangkut-ngangkut son. Ah, capek. Mending kalau Idul Adha kan lagi banyak santri. Dan Idul Adha juga kan santri terfokus ke kurban. Kalau Idul Fitri itu kan santri gak pada ada, pada pulang semua. Dulu pertama saya datang ke sini di lapang lagi. Dan saya lihat memang berabe pada suatu waktu. Ya karena memang santri kurang, akhirnya gak langsung diberesin selesai sholat id ini. Idul Fitri memang karena gak ada santri. Yang ada cuma sedikit, mungkin capek, ngantuk, dan lain sebagainya, malup udah takbiran. Akhirnya dibiarkan saja di sana di lapang. Wah, kata saya ini bisa-bisa rusak di salon, kata saya itu. Gitu. Ya, akhirnya udahlah di masjid saja, enggak berabe. Paling untuk perempuan di belakang itu aja kita ngampar. Begitu. Kalau mau ngangkat-ngangkat son juga kan dekat di sana. Enggak perlu ngangkut mimbar. Dulu ngangkut mimbar terus berat kayak gini. Berempat juga enggak keangkat, berenam baru bisa diangkat ke sana. Begitu pala hadirin. Jadi sekarang mah pelaksanaan sholat id itu di Minho selalu di masjid. Karena insya Allah masjid lebih barokah, lebih afdol, lebih bersih, lebih mulia. Bisa juga sholat tahiyatul masjid, bisa iktikaf. Ah banyak lah manfaat melaksanakan sholat id di masjid. Insya Allah. Ada was hadirin? Enggak ada. Al-misal sadis. Adapun contoh permasalahan yang keenam. Hal tajuzu, apakah boleh apa ziaratul kubur berziarah ke kuburan? Ziaratul kubur. Ini juga sama permasalahan yang enggak pernah ada. Ada solusi, ya, bukan solusi, yang enggak ada ini, yang enggak membolehkan banyak. Yang biasa melakukan ya tetap banyak kan. Jadi dasarnya sama dengan yang kemarin disampaikan. Supaya kalau kita memang biasa ziarah, itu kita semakin mantap. Tidak terpancing, tidak terpengaruh dengan omongan-omongan yang menyatakan bahwa ziarah kubur itu haram. Itu haram bagi mereka, silahkan. Terserah. Tapi kita punya dalil, punya argumentasi gitu. Jadi jangan terpengaruh. Itu dulu ada hadirin. Seorang santri. Ya sebetulnya saya juga ke beliau ini cukup respect. Karena memang senior saya kesini dia udah ada di sini. Dan dia awalnya karena memang senior gitu ya. Saya datang ke sini kan waktu itu. Ya dia anggap sebagai biasa sajalah begitu. Nah saya ini ngadain ziarah pertama kali ke Banten waktu itu. Nah, dia berani dengan terang-terangan langsung ngomong ke saya gitu, mengenai masalah ziarah kubur ini. Nah, dia menyampaikan beberapa poin yang dia pahami mungkin seperti itu. Padahal saya waktu itu gak tahu ngajak atau enggak ke dia. Tapi dia menyampaikan langsung lah. Intinya mah kayak ngelarang gitu. Ya kalau bisa malah gak usah Ustaz ngadain yang kayak gituan. Gitu. Dia coba mengutarakan kayak gini. Oh nanti di sana itu banyak orang yang lakuin pemusyrikan. Minta-minta ke kuburan segala macam. Wow. Di antaranya itu yang beliau sampaikan. Ya saya luruskan waktu itu, Kang. Masalahnya bukan kayak gitu. Ya, insya Allah lah jemaah kita bimbing. Jangan sampai jemaah kita minta langsung ke kuburan. Ya memang betul kalau minta langsung ke kuburan itu musyrik. Saya juga berargumentasi jelaskan tentang apa itu tawasul. Lalu tata cara ziarahnya seperti apa gitu. Tapi ya tetap aja beliau gak terima. Dalam artian ya terserah. Akhirnya kita tetap jalan. Ada itu santri senior dulu. Ya memang orangnya baik begitu. Saya juga respect ke beliau. Begitu orangnya dewasa waktu itu. Ya hadirin. Santri Mimho itu dulu ada yang kayak gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah enggak ada. Atau mungkin ada tapi enggak ngomong ke saya. Silakan saja kita diskusi begitu mengenai masalah ziarah. Tapi bagi yang sudah yang sudah terbiasa melakukan ziarah kubur, ya kita jangan terpancing. Kita jangan akhirnya meninggalkan karena mendengar katanya kayak gini. Nah, ini di antara dalil yang bisa kita jadikan pegangan sebagai argumentasi supaya kita semakin mantap kalau ngelakuin ziarah kubur itu begitu. hal tajuzu, apakah boleh apa ziaratul kubur, berziarah kubur? Ziaratul kubur, adapun berziarah kubur, tujizu itu membolehkan. Ha, terhadap ziaratul kubur, siapa mazahibul muslimin, mazhab-mazhab Islam, kulluha semuanya mazhab muslim. Jadi keempat mazhab itu boleh. Wanashrohu, watashrohu, dan menjelaskan mazahibil muslimin lizair, bagi orang yang berziarah ada bahak terhadap adab-adab. Ini kalau yang sangat menantang keras terhadap ziarah kubur ini itu adalah orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu menolak keras. Makanya ziarah makam Rasul itu, makam Rasul itu kan senantiasa diziarahi ya. Nah itu pernah ada selembaran atau gimana lah. Jadi makom Nabi itu ya, itu di dalam kubur itu mau dicuri. Pernah dengar gak? Jadi mereka ini bikin terowongan menuju ke Masjidil Haram yang tujuannya mau mengambil jasad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena gak senengnya terhadap ziarah. Ya bahkan ada tulisan-tulisan ya, saya juga percaya nggak percaya begitu, Allahu a'lam. Nah, ada yang namanya Syekh Ahmad Kuncen, penunggu makom Kanjeng Rasul, bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Rasul dan meminta untuk Rasul meminta begitu ya, untuk menjaga makomnya gitu, karena ada orang-orang yang mau mencuri jasad beliau gitu. Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya, coba aja dicek nanti di internet gitu. Kata kuncinya ya bisa dituliskan lah, kasus pencurian, bukan pencurian, kasus penggalian terowongan untuk mencuri jasad Rasul. Itu nanti keluar tuh artikelnya di Google tuh, baca aja di situ. Dulu pernah itu menyebar ramai. Jadi jasad Rasul itu akan dicuri oleh mereka. Karena saking enggak sukanya orang pada ziarah. Padahal di sini dijelaskan bahwa mazhabul muslimin, mazhab-mazhab umat muslim, baik itu mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hambali, itu semua membolehkan. Bahkan bukan saja membolehkan, menjelaskan juga adab tata krama bagi orang yang berziarah itu harus seperti apa, supaya dalam berziarahnya tidak jatuh kepada kemusyrikan. Begitu. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan, balhiya, bahkan ziarah, balhiya, bahkan ziarah, mandubatun, itu disunnahkan. Lil itiaz, untuk peringatan, pepeling kalau bahasa Sunda nama. Watazak kuril akhirah, dan untuk mengingat akhirat. Patakunu, maka bukti biru yatil kubur, dengan melihat kubur. Min ghairi ma'rifati sahibiha, tanpa kenal atau tanpa tahu yang punya kubur. Aulin nahwi du'ain, atau untuk seumpama mendoakan. Atusanu, maka disunahkan likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Aulit tabarruki, atau untuk tabarruk. Patusanu, maka disunahkan li ahlil khair, bagi ahlil khair. Li annalahum, karena sesungguhnya amwat. Fi barazi khihim, di alam barzahnya amwat. Tasarruf atin itu punya tasarruf wa barokatin dan punya barokah. La yuhsa yang tidak bisa terhitung apa madaduha bilangannya. Titik. Auli adai hakin atau untuk menunaikan hak. Kasadiqin seperti teman. Wawalidin dan orang tua. Begitu para hadirin. Jadi bahkan ziarah itu hukumnya disunahkan. Karena di situ mengandung mau'izah. Mengandung pitutur. Mengandung peringatan. Dan mengingatkan akhirat juga mengingatkan kematian. Tanpa kita mengetahui siapa orang yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat makom, kan hati kita, oh saya juga akan masuk ke dalam sana. Sehingga efeknya, hikmahnya setelah kita menziarahi kubur itu, ya kita ini apa namanya, akhirnya akan semangat ibadah gitu. Nah dulu saya juga sangat ini ya, sangat senang sekali begitu. Kalau zaman pertama saya datang ke sini itu santrinya macam-macam hadirin. Ada yang memang nggak suka sama sekali. Ada yang memang justru dia itu sangat suka. Nah, beliau nggak tahu sekarang di Tangerang, nggak tahu jadi camat atau pegawai di kecamatan lah begitu. Beliau ini, beliau mah dulunya di ITB gitu. Cuman di ITB-nya itu di DO. Kenapa di DO? Karena gak pernah masuk kuliahnya. Padahal orang lain berbondong-bondong pengen ke ITB. Udah di ITB aja. Males. Memang orangnya agak males. Gitu. Di DO, di ITB. Masuk Unikom. Di Unikom gak selesai-selesai. Bayangkan. 97 masuk ke sini. Sampai 2006. 2005, 2006. Ya berarti berapa tahun tuh? Hampir 9 tahun di Minho. Kuliah enggak selesai. ITB di DO, Unikom enggak selesai-selesai. Jadi enggak sampai wisuda, keluar nikah aja. Ya katanya sih nerusin di sana, di Tangerang. Ya karena sekarang beliau jadi camat gitu. Saya kira udah selesai sekolahnya. Tapi beliau ini keagamanya itu luar biasa. Ke masalah ziarah itu luar biasa. Orang Tangerang. Nah, beliau dulu di Mimho ini ada ininya, ada struktur paku itu. Dulu paku itu maju hadirin. Dan ya mungkin kita sering dengar kalau sering ke atas. Kalau santri-santri dulu mah katanya dekat dengan masyarakat. Begitu ngomongnya itu. Sering ke saya juga ngomong kayak gitu. Bahkan ada yang namanya itu beasiswa. Orang-orang yang kurang mampu itu dibantu sama kita ini. Jadi beliau ini sebagai katakan kepala sekolahnya, pakunya lah. Nah ada satu lagi temennya orang Sukabumi yang beliau sebagai bendaharanya. Jadi itu organisasinya itu misah dengan organisasi kepengurusan. Santri gitu ya. Beliau ada tiga orang ini yang betul-betul bertanggung jawab. Dan saya masih ingat semua ketiga-tiganya. Beliau sebagai ketuanya di situ. Nah beliau menggalang dana dari para alumni-alumni beliau. Dari alumni Mimpo yang memang sudah senior, yang sudah kerja dan lain sebagainya. Itu hadirin waktu itu terus terang. Saldo kas Mimpo pesantren kalah sama saldo paku. Rajin kontak teman ini kan begitu. Kang ini untuk paku nih. Transfer. Kang ini untuk paku. Masih. Wah, banyak itu yang dibantu. Masuk SMP enggak ada biaya dikasih. Ada apa-apa masyarakat di atas butuh modal bantu. Begitu. Anak-anak kalau musim masuk sekolah kayak gini itu pada dikasih buku. Pokoknya maju waktu itu. Makanya saya berkali-kali ini mengusulkan kalau bisa hidupkan lagi ini paku. Sekarang kita keserobot sama orang lain. Beberapa hari yang lalu saya lihat asar pada ikut berjamaah di sini. Habis asar saya kira mau ke atas ke aula, mengkolnya ke tempat lain. Waduh, kata saya, sedih juga kalau kayak gini. Mereka grill ya, mereka mencuri hati dan lain sebagainya begitu. Kita diem saja, kan bahaya. Dan sekarang yang kesannya dekat ke masyarakat itu ya orang lain gitu. Karena mereka ngasih ada program yang namanya inilah gitu. Untuk supaya pada mandiri itu dikasih modal sama mereka. Siapa yang mau usaha dikasih modal. Saya pikir mereka duitnya gede bagi-bagi kayak gitu. Gak tahu dari mana itu duitnya begitu kan. Nah kita memang... ya terus terang waktu itu saya datang ke sini memang di dalamnya nggak begitu bagus, tidak sebagus sekarang. Tapi keluarnya bagus dulu, gitu. Karena memang waktu itu kan transisi dari kiai yang lama ke saya kan, jadi ada transisi begitu. Dan kepengurusan pun berjalan apa adanya waktu itu. Tapi beliau yang tidak ikut ke apa yang tidak ikut ke kepengurusan, beliau itu aktif di akunya begitu. Betul-betul fokus di situ dan dekat ke masyarakat. Pagi-pagi ngebubur ke sana. Ya kan? Ada tukang bubur itu. Itu tukang bubur udah lama sekali di sini. Dekat sekali santri itu. Bring 10 orang masuk ke rumah ngebubur. Saya pertama datang ke sini itu selalu diajak, gitu. Hampir tiap hari. Ya paling tidak seminggu sekali lah. Bubur, ngobrol, segala macam di sana. Atau ke yang lain juga. Jadi hidup paku waktu itu. Ya. Jadi kasnya itu dipisahkan dengan kas pesantren. Menggalang dana untuk kemajuan paku. Pengajian anak khairu umma. Nah kalau sekarang ya sebetulnya alhamdulillah juga ya, meskipun kita tidak menggalang lagi dana untuk paku pengajian anak, tapi saya kira ya alhamdulillah lah masih berjalan begitu. Meskipun memang kita akhirnya karena ada tetangga baru ini begitu kan, kalau dulu kan nggak ada tetangga baru kan, yang sekarang kan mereka juga punya program-program. Sebetulnya tantangannya lebih besar sekarang. Kalau dulu kan enak. Ya kalau kita lengah dan tidak sigap ya bisa kehilangan nanti pada pindah semua kan. Anak-anak zaman sekarang apalagi kalau sudah punya prinsip materialistis kan, siapa yang baik dia akan ikut ke sana. Anak-anak itu kan condongnya seperti itu. Siapa yang baik dia ikut ke sana kan begitu. Betul tidak hadir? Itu juga harus disikapi. Nah, tapi kalau masalah kemajuan pesantren, kestabilan di dalam program-program dan kurikulum, saya bersyukur sekali ya bahwa sekarang itu lebih baik. Terus terang sekarang lebih baik. Berjamaah selalu kompak, taklim juga selalu ramai. Alhamdulillah. Nah ini saya kira kita di dalam udah baik. Tinggal bagaimana nanti kita menyusun strategi-strategi ulang untuk juga baik keluar. Nanti bagi-bagi tugas lagi lah. Insya Allah. Nah beliau ini itu rutin hadir. Paling tidak sebulan sekali lah. Bahkan kalau beliau gak lagi sibuk itu seminggu sekali. Jadi anak-anak paku ini itu dibawa ke pemakaman di atas. Setiap sore. Saya berapa kali diajak beliau untuk mimpin tahlilnya. Saya pernah nanya kan. Pertama-pertama nanya kan kita ke makom siapa? Gak tahu saya juga. Saya juga orang sana, orang Tangerang. Siapa di sini? Tapi meskipun kayak gitu. Beliau bawa anak-anak banyak ke atas. Sambil bawa tikar pada duduk di sana. Itu ngajarin itu secara praktek, bukan hanya sekedar ngomong ziarah yuk kita ziarah gitu, tapi langsung praktek ngajak anak langsung ke pemakaman. Itu. Ada yang kayak gitu orang, oh subhanallah. Begitu pula hadirin. Kenapa? Karena memang dalam ziarah itu ada mau'izah, ada pitutur, ada hikmah yang luar biasa. Kita akan ingat kepada kematian, kita akan ingat kepada akhirat, yang akhirnya kita akan semangat untuk beribadah. Ada yang nanya lagi, itu kalau ziarah bagus ke pemakaman seperti itu. Nah kalau kita kan berziarah itu harus ke makom-makom. Nah, itu beda lagi itu. Itu bukan hanya sekedar ziarah, tapi juga bertawasul. Nanti bab tawasul ada ke depan. Pokoknya apa yang diperdebatkan oleh mereka, yang biasa kita lakukan itu insya Allah ada. Ya. Faqad rawa, maka nyata meriwayatkan siapa Al-Hakim, Imam Hakim. An Abi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barran bi walidayhi. Man, barang siapa orang zara yang berziarah man qabra walidayhi, ke pemakaman ibu bapaknya. Au ahadihima, atau salah satunya walidai. Fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat. Ghafaro, maka akan mengampuni siapa Allahu Allah lahu kepadanya. Wakana, dan bukti man baron, itu yang berbuat baik diwalidahi kepada ibu bapak. Ini hadisnya. Wafi riwayatin, dan pada riwayat yang lain. Man zaro kobro walidai. Man, barang siapa orang zaro yang berziarah man qabra walidayhi, ke pemakaman ibu bapaknya man. Au ahadihima, atau salah satunya walidayhi. Faqara'a, lalu membaca man indahu, di dekat kobro. Yasin wal Qur'anil Hakim, surah Yasin. Gufiro, maka akan diampuni siapa lahu itu man diada di zalika, dengan bilangan Yasin wal Qur'anul Karim, apa ayat dan ayatnya, atau harfan atau hurufnya. Jadi dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah sebilangan huruf yang ada dalam surah Yasin. Kira-kira Rais tahu enggak ada berapa huruf surah Yasin? Ada berapa? Berapa, Dok? Hah? Enggak tahu. Ayatnya berapa? 83. Kalau hurufnya? Sekian. Ya, itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidai au ahadihima kana kahajjati. Man, barang siapa orang zara yang berziarah man qabra walidai, ke pemakaman ibu bapaknya, au ahadihima, atau salah satu walidai, karena bukti ziarah kahajjatin, itu seperti naik haji. Naik haji enggak bisa, udahlah ziarah saja ke makam orang tua. Ya. Titik. Terus. takut enggak tamat. Ini udah tanggal berapa sekarang? 9. Kita ngaji paling sampai tanggal berapa? 19. Paling akhir. Teruskan. Qala berkata siapa Asy-Syaikh rahimahullah. Wahya dan adapun ziarah sunnatu Rasulullah itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara, maka nyata berziarah Nabi alaihi salatu wasallam binafsihi, dengan dirinya, pribadinya, al-kuburo, ke pemakaman. Wa'allama, dan memberitahu Nabi ashabahu kepada sahabat-sahabat Nabi, kaifa yazuruna, bagaimana mereka berziarah al-kuburo, ke pemakaman. Fi'lan, secara pekerjaan, fi hayatihi ad-dunyawiyah, dalam hidupnya Nabi yang dunia, di dunia sallallahu alaihi wasallam. Titik. Jadi Rasul itu selalu berziarah, hadirin, perlu kita ketahui. Rasul selalu berziarah. Bahkan beliau memberitahukan kepada para sahabat bagaimana cara berziarah yang benar. Bahkan ibunya meninggal, ibunya Nabi Siti Aminah itu meninggal, itu pada saat beliau habis pulang dari berziarah ke makam ayahnya di tanah Abwa. Ada suatu tempat, daerah antara kota Mekah dan kota Madinah, ya, yang namanya Abwa. Dan ayahnya Sayyid Abdullah itu dimakamkan di Abwa. Nah, lalu Rasul Muhammad kecil sama ibunya itu berziarah ke makam ayahnya. Di perjalanan sehabis ziarah, belum sampai Mekah, ibunya meninggal. Siti Aminah ini meninggal. Ini pun suatu sirah, suatu hikayat yang bisa kita jadikan dasar bahwa memang Rasul sendiri juga suka berziarah. Bahkan beliau mencontohkan secara fi'lan, secara pekerjaan langsung, praktek fi'lan itu praktek. Memperlihatkan kepada para sahabat, beliau senantiasa berziarah ke suatu pemakaman umum. Lalu memberitahu kepada sahabat bagaimana tata cara berziarah itu. Catat ini. Amal ziaratuhu. Adapun ziarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil kubur, ke pemakaman. Faya dulu, maka menunjukkan alaihi kepada ziarah Nabi apa mahadis. Huwa, yang meriwayatkan hu kepada hadis siapa Malik, Imam Malik, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dalilnya nih. Ada yang ngomong, mana keterangannya Rasul suka ziarah? Nah, ini nih. Anahu, kata Siti Aisyah ini. Ya, riwayat Imam Malik, sanadnya dari Siti Aisyah. Anahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbaro, itu memberitahu Nabi hak kepada Aisyah. Ana Jibrilah, sesungguhnya malaikat Jibril. Ja, datang Jibril hu kepada Rasul, kepada Nabi. Pakola, lalu berkata Jibril lahu kepada Nabi, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqiyah fastaghfir lahum. Kata Jibril, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, ya'muruka, itu memerintahkan kepadamu, antak tia, supaya engkau datang mendatangi ahlal baki, ke ahli kubur. Ahlil baki itu ahli kubur lah ya. Fastagfiro, maka kau harus memohonkan ampunan lahum, bagi mereka ahlul baki. Jadi kata Rasul ke Siti Aisyah, saya kedatangan Jibril. Lalu Jibril berkata kepadaku supaya aku mendatangi, bahwa Tuhanku memerintahkan aku untuk mendatangi ahlul bait, ahlul baqir, ahli kubur. Lalu aku diminta untuk memohonkan ampunan kepada mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Begitu pula hadirin, itu perintahnya ya. Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa, datang Nabi Al-Baqir ke pemakaman. Faqala, lalu berkata Nabi, wa aqala al-qiyam, dan melamakan Nabi al-qiyama berdiri. Sumarofa'a, lalu mengangkatkan Nabi yadaihi kepada tangan Nabi salah samarat 3 kali. Ini Siti Aisyahnya ikut ibrati. Wa annaha, dan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah lalu kepada Nabi, kaifa aqulu lahum, bagaimana aku berkata kepada mereka? Kalau bahasa kita mah, ya Rasul. Atau kalau bahasa kita mah, gimana aku ngomongnya? Kata Siti Aisyah, kaifa aqulu lahum. Faqala, lalu menjawab Nabi, kuli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nah, itu bacaan kalau kita masuk ke pemakaman. Hafalkan ini. Ada yang ringkes. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salapun, wa insya'allahu bikum ana lahiqun. Itu yang ringkas. Kalau ini yang panjangnya nih, yang diajarkan oleh Rasul kepada Siti Aisyah. Kuli, ucapkan olehmu Aisyah, assalamualaikum ahlad diyar, keselamatan bagi kalian semua wahai ahli kubur. Minal mu'minin, dari golongan kaum mu'minin, wal muslimin dan muslimin. Bayarhamu, dan semoga memberikan rahmat siapa Allahu Allah al-mustaqdimin, yang sudah terdahulu, minkum dalik kalian, wal mustakhirin, dan yang akhir. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah, bikum, kepada kalian, lahikun, itu akan menyusul. Gitu bacaannya ya, hadirin ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Itu yang panjang. Yang pendeknya bagaimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur, aktum lana salapun, kalian telah mendahului aku, kalian telah mendahului kami. Wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan insya'allah kami pun akan menyusul. Ya, kalau ziarahnya ke makom para wali, kayak kemarin kita berziarah itu, nah itu baca salamnya setelah ke umum, langsung ke khusus. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Nah, itu ke Rasul dulu. Lalu ke makom. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya sofatullah. Assalamualaikum ya rijal Allah. Antum lana salapun, wa insya'allahu ta'ala bikum ana lahiqun. Begitu para hadirin. Ya. Ya, barangkali saja suatu saat kita mimpin ziarah ya. Kita punya jamaah di rumah nanti. Lalu kita ngadain ziarah, kita yang mimpin tahlil. Nah, itu yang kita baca. Insya Allah. Kemarin yang ikut lumayan agak banyakan dikit. Nanti insya Allah tahun depan kita akan, kalau jadi, kita akan berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Dan rihlahnya insya Allah kita akan ke pantai Pangandaran. Nah, begitu. Itu disiapkan saja kalau misalkan mau pada ikut dari sekarang. Kemarin gak pada ikut, kenapa? UAS. UAS mulu. Baru juga kemarin UAS dulu, UAS lagi ya? Nah, UTS. Nanti cari cari waktu yang tepat lah. Insya Allah. Bal ruya bahkan diriwayatkan. An Sayyidatina Aisyah dari pimpinan kita, pimpinan perempuan kita Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna ziyaratal baqi', sesungguhnya berziarah ke pemakaman anak bukti ziaratul baqi', adatan itu kebiasaan li nabi, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan, kata Siti Aisyah. Kalau kebiasaan berarti ya rutin begitu kan, biasa Rasul berziarah. Wahaza lafduha, dan ini adalah lafadznya, kata Siti Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulama kanat laylatuha min Rasulillah. Karena bukti siapa Rasulullah kulama kanat, tatkala bukti apa laylatuha malamnya. Min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya khuju keluar Nabi akhirul lail, pada akhir malam, berarti habis subuh. Akhir malam itu kan subuh, selesai sholat subuh, ya mungkin sekitar jam 5:30 lah begitu ya, akhir lail itu. Ya khuju keluar Nabi akhirul lail ilal baqi, ke pemakaman. Nah, jam segini itulah Nabi menuju makom. Saya kulu, lalu berkata Nabi, Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqil ghur. Nah, itu doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-ghur. Wa amma ziyaratul mu'minin, dan adapun ziarahnya kaum mu'minin. Nah, titiklah, cukup dulu. Ini beda lagi pembahasan. Jadi intinya malah gitu ya. Jadi masalah ziarah ini itu bukan hanya sekedar boleh, tapi juga disunnahkan, karena memang ini merupakan salah satu kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu malahan. Cukup dulu lah ya. Agak siang. Mau UAS soalnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.